terbelenggu, berjarak dinding yang sangat jauh. Teringat dirimu yang selalu ku rindu. Demi mahliga yang sederhana, ku tempuh jalan yang tak terarah. Sungguh ku terlanjur pilu rasa hatiku. Betapa sunyi ku hidup dalam kesorangan, jauh dari ku tempuh jalan yang tak terarah.